Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajurumiyah. Pembahasan terakhir yang kita ambil adalah mengenai Naibul Fa'il. Kemudian sekarang kita akan memasuki pembagian daripada Naibul Fa'il tersebut. Karena pembagian Naibul Fa'il tidak jauh beda dengan pembagian masalah fa'il. Sebagaimana fa'il ada yang zahir, ada yang mudmar, Naibul Fa'il juga sama, ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir itu yang nampak. Kalau mengi'rab langsung kita katakan Naibul Fa'ilin, zahir. Fa'il juga sama, kalau mengi'rab fa'ilun marfu'un bil fi'li, zahir. Adapun yang mudmar itu yang bentuknya adalah kata ganti. I'rabnya enggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Misalkan yang sebelumnya dahulu ketika fa'il darabtu misalkan. Darabtu darab fi'il madhin mabniyun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahali raf'in fa'il. Nah, ini nanti tinggal diubah saja. Duribtu. Duribtu ya. Duribtu durib fi'lun madin mughayyar sighah. Ingat-ingat ya lafaz ini ya. Mughayyar sighah harus ada. Fi'lun madin mughayyar sighah, bukan mabniyun majhul. Ungkapan yang dulu sudah terlanjur diganti dengan yang bagus, yaitu fi'lun madin mughayyar sighah. Mabniyun 'ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in naib fa'il. Mafhum? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Aqsamu naibil fa'il, pembagian naibil fa'il. Wa naib anil fa'il ala qismain, pengganti dari fa'il itu ada dua, maksudnya naibil fa'il itu ada dua. Zahirin wa mutmarin, ada yang zahir ada yang mutmar. Fadzahir, maka yang zahir nahwu contohnya adalah wa idza quri'al qur'anu, syahidnya al-qur'anu di situ. Fi'il sebelumnya mughayyar sighah quri'a. Mafhum? I'rabnya bisa dilihat sendiri di bawahnya. Berikutnya, wa duriba masalun, ini juga syahidnya masalun. Sebagai naibul fa'il zahir nampak kelihatan. Duriba i'rabnya ada di bawah itu juga. Duriba tinggal di i'rab seperti biasanya. Fi'lun madin mughayyar shighah mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Masalun naibu fa'ilan marfu'an bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratan ila akhirih. Naam. Berikutnya, wa qudiyal amru sama. Nah, al-amru syahidnya sebagai naib fa'il. Contoh berikutnya, wa qutilal kharrasun. Kalau kharrasun ini juga naib fa'il cuman bentuknya jamak. Jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim sudah kita lewati juga. Ya, tandanya mana? Di akhir dan waw dan nun itu ketika rafa'an itu. Nah, ketika nasab dan jar dengan ya dan nun. Al-kharrasun naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam' mudzakkar salim wa nun nam wa nun 'iwadatan lit tanwin fi mufradihi wa yu'raful mujrimun yu'raful mujrimun yu'rafu a'rif yu'rafu Awa Awa bil fi'li na'am wa nun ayo ahsantum barakallahu fikum wal mudmaru sedangkan yang dhamir perhatikan kata ganti bentuk nahwu duribtu duribtu arif durib mabniyun terus litisanihi naam kalau dhamir itu mabni semuanya. Kalau mabni jangan langsung di-i'rab langsung, nanti bingung. Kalau mabni mending di-i'rab dulu. Wata dhamirun muttasilun awa fi fi mahalli raf'in sudah gitu aja. Paham ya? Antum boleh menyebutkan di awal enggak masalah, tapi jangan wa alam tarafi. Wa ta misalkan naibu fa'ilin dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi mahal raf'in, boleh. Paham ya? Tapi jangan naibu fa'ilin wa alam tarafi, keliru. Karena mabni, mabni itu enggak ada yang marfu, mansub, majrur, itu enggak ada. Fi mahal semuanya. Ingat-ingat ya cara i'rabnya ya. Jadi kalau mabni jangan sekali-kali mabniun marfuun jangan dicampur. Paham ya? Fi mahal. Semua yang mabni fi mahal. Fi mahal raf'in, fi mahal nasbin, fi mahal jarrin. Naam. Jadi dhoribtu wa ta itu lebih bagus. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahal raf'in naibu fa'ilin. Dhoribna a'rib akhd al-fathah. Dhoribna a'rib. Dhoribna fi mahal. Mabniun ala sukun. Apa? Bi dhamir raf'in mutaharrikin. Dhamir raf'in mutaharrikin. Awa wanna wanna dhamir mutasilun. Awa mabniun. Awa terus Ala fi mahal raf'in. Sebagai fi mahal raf'in naib fa'il. Naam. Duribta, duribta arab, duribta. Naam. Apa? Ta dhamir muttasil mabniun ala fathi fi mahal raf'in naib fa'il. Naam, insyaallah seperti itu paham insyaallah cara i'rabnya ya. Cara i'rabnya mafhum? Mafhum? Naam. Ila akhir ma taqaddam sampai akhir apa yang telah disebutkan maksudnya seperti ketika fa'il duribta, durib, naam duribtu, wa duribta, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum, wa duribtuna, wa duribtunna, wa duribtum, wa duribtunna sampai akhirnya itu sebagaimana dilewati dalam fa'il. Cuman diubah fi'ilnya. Kalau fi'il madhi bagaimana cara ubahnya? Sukun awalnya. Ewa dhumma awaluhu. Wa kusfira ma qabla akhri. Kalau mudhari. Dhumma awaluhu. Ewa. Wa futiha. Naam. Dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhri. Itu kaidahnya kita lewati ya. Naam barakallahu fikum. Kalau khumasi bagaimana lo khumasi? Fi'il madhi khumasi. Wasalisu, awa istakhraja ustukhrija, paham ya? Nam dhumma awaluhu wasalisu wa kusra ma qabla akhri, paham ya? Istamala ustu'mila. Coba kita lewati semuanya nanti jadi ulang-ulang lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah ma yanubu 'anil fa'il. Sekarang apa sih pengganti-pengganti fa'il itu apa saja? Apakah selamanya yang menggantikan fa'il itu maf'ul? Bukan. Ada maf'ul, ada yang lainnya. Oleh karena itu ungkapan yang tepat adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Bukan al-maf'ul alladhi lam sama fa'iluh. Karena ucapan al-maf'ul alladhi lam sama fa'iluh seakan-akan naibul fa'il sumbernya dari maf'ul saja, padahal tidak. Paham ya? Jadi ungkapan yang tepat barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam ar-ru'ini nam asabahullah, yaitu bahwasanya an-naib 'anil fa'il atau naibul fa'il, pengganti fa'il. Baik yang menggantikan itu naibul, baik yang menggantikan fa'il itu adalah maf'ul bih ataupun yang lainnya, enggak masalah. Nah, kita lihat wa yanubu 'anil fa'il wahidun min arba'ah, yang menggantikan fa'il itu salah satu di antara empat perkara. Al-awwal yang pertama al-maf'ul bih. Pertama yang menggantikan fa'il adalah maf'ul bih. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Ya wa. Paham ya? Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad dibuang, Zaid menempati tempatnya Muhammad. Duriba Zaidun. Paham ya? Berikutnya as-sani adzarfu. Pengganti yang kedua ternyata tidak hanya maf'ul bih saja, dharab juga bisa menggantikan fa'il. Nahmu julisa amamuka. Perhatikan baik-baik ini. Julisa amamuka ini pada asalnya kalau kita telusuri lafadznya jalasa Muhammadun amamaka. Jalasa Muhammadun amamaka. Amama dharab bukan? Dharaf. Zaman atau makan? Dharab makan. Nah, ketika dibuang Muhammadnya, amama yang semula mansub menduduki tempatnya Muhammad jadi marfu. Julisa amamuka. Berarti sekarang julisa amamuka yang menggantikan fa'il maf'ul bih atau bukan? Bukan, tapi dharaf apa? Dharaf makan. Nah, maf'ul salahnya, jadi ungkapan naibul fa'il lebih tepat, lebih mencakup. Wasima ramadhanu, sama. Sima ramadhanu semula sama muhammadun ramadhana. Nah, sama muhammadun ramadhana. Ketika Muhammad fa'ilnya dibuang, akhirnya ramadhan yang semula mansub, dharaf zaman, menempati tempatnya Muhammad yang dia marfu jadi marfu. Sima ramadhanu. Sima sudah kita lewati kemarin ya, seperti qila, bi'a, mafhum. Naam, seperti itu barakallahu fikum. Sama artinya naam telah dipuasain itu, Bang. Paham ya? Sima ramadhanu maksudnya Ramadan telah dipuasai, maksudnya orang itu puasa di bulan Ramadan. Kemudian sima ini sudah berubah bentuknya, semula sama. Naam, sama alifnya sebelum diubah menjadi alif, awalnya apa? Huruf aslinya soma itu. Soma aslinya apa awalnya? Soyama itu. Soama. Soama ya sumu sauman. Cara cari masdarnya, ketemu nanti. Soama ya sumu sauman berarti soama aslinya. Kan itu na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sama yasumu sauman, fi'il amarnya apa? Sim. Sum. Aslinya apa sebelum jadi sum? Seperti kul. Usbum. Usbum kemudian diapakan? Usbum. Diapakan? Langkah pertama kali menjadi sum diapakan kemarin? Dinakal namanya. Usbum. Dinakal harakat wawu dipindah kepada nah barakallahu uswum, nah harakat wawu dipindah ke shad usum, terjadi apa? Bertemunya dua sukun di tiqa istakinah, yang dibuang wawunya karena huruf illah, jadi usum. Hamzah wasl didatangkan ketika tidak bisa dibaca setelahnya, tapi kalau sudah bisa dibaca enggak perlu hamzah wasl lagi, sum. Naam, sudah kita lewati semuanya. Qala al mu'allif rahimahullah, ats-tsalitsu yang ketiga, al-jar wal majrur, pengganti fa'il itu terkadang jar dan majrur. Na'am barakallahu fikum. Nahwu walamma suqita fi aydihim. Suqita sudah mengeluar sirah. Fi aydihim, di situ kedudukannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, jar dan majrur situ. Na'am, dia itu kedudukannya menempati tempatnya rafa' sebagai naib fa'il. Tahu ya, jar majrurnya itu. Na'am, berarti terkadang pengganti naib fa'il, pengganti fa'il terkadang bisa jar majrur. Contohnya barakallahu fikum, marra Muhammadun bi Zaidin. Marra Muhammadun bi Zaidin. Nah, marra Muhammadun bi Zaidin, Muhammad fa'il bukan? Nah, dibuang. Murra bi Zaidin. Bisa? Paham? Caranya gitu. Arabi yang keempat, al-masdar. Masdar pun terkadang bisa menjadi pengganti fa'il. Bayangkan, tidak harus maf'ul gitu loh. Cuman kalau ada maf'ul, maka maf'ul itulah yang berhak untuk menjadi naibu fa'il. Paham ya? Menjadi pengganti fa'il. Kalau seandainya di dalam sebuah kalimat ada maf'ul, ada dharaf, ada jar majrur, ada masdar, gabung gitu semuanya. Itu mana yang lebih layak untuk menggantikan fa'il? Maf'ul bih. Paham ya? Tapi kalau berpencar, bebas. Yang menggantikan fa'il terkadang maf'ul bih, terkadang dharaf, terkadang jar majrur, terkadang masdar. Nanti ana sebutkan contohnya yang tergabung jadi satu semuanya, nanti ada contohnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nahwu fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila trompet telah ditiup dengan tiupan yang pertama. Nah, tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan, membuat orang semuanya pingsan. Kemudian tiupan yang kedua barulah bangkit mereka. Nah, tiupan di sini nafkhatun wahidah. Nafkhah. Nah, barakallahu fikum. Ini masdar bukan? Masdar. Tapi dia marfu sebagai apa di situ? Sebagai naibu fa'il. Paham ya? Naibu fa'il. Kenapa? Karena dia na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah masdar dia. Masdar. Semula mungkin wallahu alam fa'idha nafkhatil fa'idha nafkhatil malaikatu fisur, atau semaknanya itu apabila malaikat sudah meniup na barakallahu fikum trompet, nafkhatan wahidah. Nafkhatan wahidah. Apa maksudnya? Ngaiwa na'am barakallahu fikum. Allah alam ya, itu teman. Na'am barakallahu fikum, perkiraan makna. Karena yang niup sangkakala, yang niup terompatan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil. Paham ya? Malaikat Israfil ya. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan di situ masdarnya. Nafkhatun masdar. Sekarang kedudukan jadi naibul fa'il. Bisa? Nah, kita lihat berikutnya. Baru nanti anak sebutkan contohnya nanti. Walayanubu ghairul maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Masya Allah. Dan tidak bisa menggantikan fa'il selain maf'ul bih ketika ada maf'ul bih. Seringnya seperti itu. Perhatikan. Walayanubu ghairul maf'ul bih. Dan tidak bisa menggantikan selain maf'ul bih bersamaan adanya maf'ul bih ghaliban. Kebanyakannya atau seringnya. Mafhum? Nah, terus bagaimana? Ya udah, kalau ada maf'ul bih di situ, itulah yang berhak menggantikan. Contohnya, barakallahu fikum, mana sebutkan di sini nanti contoh yang ada semuanya ya, insyaallah kita lihat di sini. Naam. Daraba Muhammadun Zaidan darbal shadidan yaumal khamis. Nah, abu bawahnya ya, yaumal khamis bil mitraqah أمام المسجد. Perhatikan baik-baik di sini. Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan yaumal khamis bil mitraqah amam al-masjid. Ada darab enggak situ? Ada darab zaman makan. Jermajrur ada enggak? Masar ada enggak? Maful ada enggak? Nah, kalau seperti ini keadaannya ketika ini dibuang, maka yang ini berhak menggantikan taibul fa'il. Walaupun boleh yang lainnya boleh. Jadi nanti duriba Zaidun darban syadidan yaumal khamisi bil mitrata amam al-masjid. Muhammad telah memukul Zaid dengan pukulan yang keras hari Kamis dengan palu di depan masjid. Paham ya? Ini contohnya yang terkumpul ada semuanya. Nah, kata beliau itu walayanubu ghairul maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Enggak bisa selain maf'ul bih menggantikan fa'il bersamaan adanya maf'ul bih. Ada maf'ul bih seperti ini, enggak bisa yang lainnya menggantikan fa'il kecuali maf'ul bih. Paham? Walaupun boleh. Bolehnya boleh, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau mau diganti berarti bagaimana? Duriba Zaidun. Kalau misalkan yang dibikin ini bagaimana? Duriba Zaidan darbun syadidun, berarti yang gantikan masdar. Kalau yang ini bagaimana? Duriba Zaidan darban syadidan yaumul yaumul khamisi. Kalau yang ini bagaimana? Duriba Zaidan darban syadidan yaumal khamisi bil mitraqah. Tinggal nampak ini kan? Kalau yang ini tinggal di baca mansuh semuanya kecuali ini amamul masjidi. Paham? Nah, cuman ini yang lebih menang karena ada maf'ul bih. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Ini contohnya yang ada semuanya, ada masdarnya, ada jar majrurnya, ada darabnya. Mahu salah ya? Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan yaumal khamis bil mitraqati amam al masjid. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa idza kana al fi'lu muta'addiyan isnain ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il. Sekarang kalau seandainya fi'il muta'addi, fi'il itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lazim itu yang apa? Fi'il lazim. Naam. Fi'il itu ada dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Fi'il yang tidak butuh maf'ul. Naam, fi'il lazim. Al-fi'lu alladhi la yahtaju ila maf'ul. Fi'il yang tidak butuh pada maf'ul bih. Wal-muta'addi wal-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ul. Sebaliknya berarti ya. Muta'addi itu fi'il yang butuh pada maf'ul. Nah, sekarang sudah pernah kita lewati juga yang namanya fi'il muta'addi itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga apa saja? Yang butuh satu maf'ul. Naam. Naam. Fi'il yang al-muta'addi li maf'ulin wahid. Al-muta'addi li maf'ulain. Al-muta'addi li salasi maf'ulat. Butuh tiga maf'ul bih. Naam. Karena yang satu itu mudah. Yang dua juga mudah. Yang tiga saja. Ingat yang tiga. Fi'il yang butuh tiga maf'ul bih. Apa kaidahnya? Yang memiliki makna pengkhobaran. Terlalu global. Pengen yang inti biar pas gitu loh. Karena kalau yang memiliki makna pengkhobaran masih global. Khobaro. Kalau khobaro lain lagi nanti. Kemarin apa kemarin? Kalau fi'il yang butuh satu maf'ul bih seperti ini, darabah Muhammadun Zaidan. Yang butuh dua maf'ul bih dana wa akhwatuha, ya enggak? Yang butuh tiga maf'ul bih apa, ingat enggak? Apa? Ada kaidahnya kemarin kalau enggak salah sudah tercatat kalau enggak salah tuh ya. Gimana akhir dal fatah? Naam. Kullu fi'lin 'ala wazn af'al bi ma'na al-ikhbar. Naam, setiap fi'il yang timbangannya af'al makna ikhbar butuh tiga maf'ul bih semua. Nah, bagaimana solusinya kalau dijadikan mukhair shighah? Kita katakan kata beliau, wa idza kana fi'lu muta'addiyan isnain, kalau seandainya fi'ilnya butuh dua maf'ul bih, ju'ila ahaduhuma naiban al-fa'il, maka salah satu di antara keduanya dijadikan naibul fa'il. Wa yunsab as-tsani minhuma, yang kedua tetap nasab sebagai maf'ul bih. Nahwu u'tiya Zaidun dirhaman. Perhatikan, u'tiya Zaidun dirhaman ini aslinya seperti ini. Atau habis ya. Nah, barakallahu fikum. A'ta Muhammadun Zaidan dirhaman. Ayo, perhatikan ini. A'ta Muhammadun Zaidan dirhaman. Zaidan maf'ul awal. Dirhaman maf'ul tsani. Berarti dua maf'ul bih. Nah, seperti ini bagaimana kalau seandainya kita ingin membuang fa'ilnya? Bisa, enggak masalah. Buang aja. Paham ya? Cuman yang jadikan naibul fa'il nanti yang mana? Yang pertama ini. Paham ya? Jadi nanti tinggal diubah a'ta itu yang bengkok ini aslinya apa? Ya, berarti nanti a'ta yu'ti, muncul ya-nya kan? Nah, berarti nanti u'tiya. U'tiya. U'tiya Zaidun dirhaman. Zaidun sebagai naibul fa'il, dirham tetap maf'ul bih. Paham? Paham belum ini? Naam. Itulah berkaitan masalah naibul fa'il. Ada sekal sebelum kita lanjutkan naibul fa'il, ada pertanyaan antum? Ada? Akhir terbata? Antum? Ada? Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul muqtada'i wal khabar. Bab seputar muqtada'i wal khabar. Dua bab ini enggak pernah dipisahkan karena memang dua bab ini harus mau tidak mau berkumpul terus. Setiap mutada' pasti ada khabarnya, setiap khabar pasti ada mutada'nya. Baik tersembunyi maupun nampak, itu enggak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan jangan sampai memisahkan mutada' dan khabar. Na'am barakallahu fikum. Jadi mutada' dan khabar harus senantiasa bersatu karena syai'ani mutalaziman. Dua perkara yang senantiasa menempel. Setiap mutada' pasti mencari khabarnya. Dan setiap khabar pasti mencari mutada'nya. Oleh karena itu enggak pernah antum jumpai bab al-mutada' sendiri. Bab al-khabar sendiri. Seringnya bab al-mubtada' wal-khabar. Berbeda dengan bab fa'il dengan naibul fa'il. Itu enggak bisa. Syai'ani mutafarrikan. Dua perkara yang berbeda. Sehingga enggak bisa antum bab al-fa'il wa naibul fa'il. Jadi satu. Karena pengganti dan yang diganti. Paham ya? Nah, enggak bisa istima' bain al-fa'il wa naibul fa'il. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Babul mubtada' wal-khabar. Bawah itu catatan kaki, jama'ahuma fi babin wahid. Al-mu'allif menggabungkan keduanya dalam satu bab, li'anal khabara lazimun mutada. Dikarenakan khabar itu senantiasa harus menyertai mutada, wa in kana mutada la yalzamul khabar. Walaupun mutada terkadang tidak mengharuskan adanya khabar. Karena nanti mutada itu ada yang apa? Ini pembahasan tamimah ya, kalau dalam jurumiyah tetap mau enggak mau antum jelaskannya, mutada pasti butuh khabar gitu. Caranya gitu. Bingung nanti orang kalau di dalam jurumiyah untuk menjelaskan mutada itu ada yang butuh khabar, ada yang enggak butuh khabar. Kalau di sini enggak masalah karena pembahasan nanti ada. Mutada itu ada yang butuh khabar, ada yang butuh fa'ilun sadda masaddal khabar. Ada yang butuh apa? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Apalagi itu? Nanti kita lihat. Yang jelas, nam selama ini kita pelajari dalam jurumiyah atau dalam tingkat-tingkatan di bawahnya itu kan tahunya yang mutada mesti khabar. Tapi ternyata enggak, mutada itu ada yang butuh khabar, ada yang butuh fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang dia itu menempati tempatnya khabar. Nanti akan kita lihat pembahasannya. Mohon insyaallah ya. Naam. Terus kenapa dinamakan mutada? Ma'ruf, mutada itu kan yang di awal kan. Jadi mutada itu di awal. Innama sumiya mutada'an, perhatikan bawah itu, li'annahu yakunu sadral jumlah. Karena yang namanya mutada itu terjadi di awal jumlah, pembukaan kalimat. Kaqaulika Zaidun qa'imun, seperti ucapanmu Zaidun qa'imun, di awal kan Zaid? Naam. Cuman perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Selama ini yang kita pelajari adalah amil-amil yang lafzi. Nah, amil maknawi sudah kita ambil seringnya dalam masalah apa? Fi'il mudhara' yang marfu. Itu at-tajarrud. Nah, pada mutada' ini nanti juga ada amil maknawi yaitu al-ibtida'. Ingat-ingat ya. Amil maknawi yaitu al-ibtida'. Mutada'un marfu'un bil-ibtida'. Itu jangan sampai keliru. Karena amil yang mutada' itu maknawi bukan lafzi. Enggak nampak dia. Berbeda dengan khobar. Kalau khobar amilnya apa? Lafzi. Nampak? Nah, barakallahu fikum. Nampak. Kita lihat sini. Babul mubtada wal khabar. Al-mubtada'u wa aqsamuhu. Mubtada' dan pembagian-pembagiannya. Al-mubtada'u, mubtada' itu adalah huwal ismul marfu' al-ari. Al-ari maknanya al-khali artinya ya. Al-ari anil awamin lafziyah. Ism marfu' yang kosong daripada amil-amil lafzi. Amil-amil lafzi itu amil yang tadhar fil lafad. Amil yang nampak pada lafadnya. Paham maksudnya ya? Lafziyah itu berarti nampak lafadnya. Berarti kana wa akhwatuha, nampak enggak? Nampak. Inna wa akhwatuha, nampak. Dhanna wa akhwatuha, nampak. Tapi mutada itu isim marfu yang kosong dari amil lafzi. Berarti mafhumnya amilnya maknawi tidak nampak. Yaitu al-ibtida. Mafhum soalnya. Jadi kalau mengira pun, mutada'un marfu'un bil-ibtida. Paham ya? Wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri. Contohnya. Seperti itu. Semuanya walaupun tanda rafa'nya dengan dhamma, dengan alif, dengan wawu tetap awalnya gitu. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Paham ya? Jadi yang kita lewati amil maknawi ada dua, tajarrud sama ibtida'. Al ibtida' yakunu fil mubtada' wa tajarrud yakunu fil fi'il mudhari' al marfu'. Na'am barakallahu fikum. Kemudian al-'ari maknanya apa? Sudah kita lewati. Al-'ari maknanya al-khali al-mujarrad, yang kosong, bersih dari amil lafdhiyah. Nah, berarti mafhumnya kalau ada isim marfu kok amilnya lafzi bukan mutada. Ja'a Zaidun. Zaidun isim bukan? Marfu enggak? Marfu. Tapi amilnya lafzi atau ma'nawi? Lafzi berarti bukan mutada tapi fa'ilan itu. Seperti itu sarannya. Naam. Jadi ungkapan anil awamil lafziyah ini menunjukkan bahwasanya awamil itu ada dua. Ada awamil yang lafziyah, ada awamil yang ma'nawiyah. Yang lafziyah banyak sekali. Intinya yang amil-amil yang nampak itu lafziyah. Yang ma'nawiyah, yang sahih ada dua, yaitu at-tajarrud sama al-ibtida. Ada pun yang mengatakan amil mudhaf ilaih itu kan juga ma'nawi. Apa itu? Al-idhafah. Kita katakan itu pendapat yang lemah. Bahkan mudhaf ilaih itu amilnya bukan idhafah tapi apa? Mudhaf. Sudah kita lewatin dulu kan? Karena mudhaf amil lafzi, idhafah amil ma'nawi, wal amil lafzi aqwa minal amil ma'nawi. Sehingga antum i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, bukan majrurun bil idhafah. Paham? Na'am barakallahu fikum. Qala al mu'allif rahimahullah wa huwa qisman. Yang mana mutada itu qisman. Ini kalau kita bikin iskal bisa, cuman enggak perlu kita bikin iskal, cuman ditunjukkan saja. Wa huwa qisman. Huwa itu kan mutada. Sudah kita lewati dulu ya. Qisman ini kan khabar. Mutada yang mufrad kok dikhabari musannad bagaimana seperti ini? Paham ya? Mubtada'nya mufrad kok khabarnya musanna itu iskal enggak kira-kira ini? Eh? Zaidun qa'iman, bisa enggak? Zaidun qa'iman, bisa? Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Zaidun jalisani. Zaidun mubtada' khabarnya musanna. Kan iskal. Ini huwa mufrad enggak huwa? Mufrad. Kenapa khabarnya qisman? Sudah kita lewat ini ya. Sering kita jumpa ya al-fi'lu dorbani, al-ismu qismani. Padahal mutadaknya mufrad kok khabarnya musanna ini bagaimana ini? Tahu enggak solusinya akhbar al-fatah? Gimana solusinya kira-kira? Wa huwa qisman, ini faedah saja untuk selamanya. Nah, huwa qisman, ini kan iskal, orang yang mencari iskal tapi ya. Masih orang yang paham itu dia akan iskal, yang paham ya. Karena yang dia pahami selama ini mutada itu kalau mufrad, khabarnya juga mufrad. Mutadanya jamak, khabarnya juga jamak. Mutadanya musanna, khabarnya juga musanna. Tapi mutada ini mufrad atau khabarnya musanna? Iskal enggak ini? Iskal enggak kira-kira ini? Maksudnya iskal enggak bagi orang yang iskal? Iskal apa solusinya antum? Peran jemaah enggak? Karena ini mungkin suatu ketika antum mengajar ditanya sama muridnya gitu bagaimana kira-kira? Ustaz, ini katanya mutada itu harus sama-sama mufrad-mufrad, musana-musana, jamak-jamak. Tapi ini mutadanya huwa kok mufrad, khabarnya kok musana? Oh iya juga ya. Gimana kira-kira? Akhbawaihan gimana kira-kira? Ini seakan-akan dan iskal seakan-akan ya, memang iskal bagi orang-orang yang iskal itu, paham ya? Nah, gimana? Akhab terfatah dah ketemu belum jawabannya? Gimana? Antum ingat enggak? Enggak juga. Nah, barakallahu fikum, kismani di sini semula dia itu mudhaf ilaih. Ada yang dibuang, wa huwa dzu qismaini. Wa huwa dzu qismaini. Seperti ini aslinya. Biar nanti enggak bingung. Al-ismu kadang al-ismu nau'an itu ya biasanya. Nau'an. Nah, ismu ini kan mutada, mufrad. Khobarnya kenapa musanna takdirnya al-ismu dhu nau'in. Memiliki dua jenis itu, dhu nau'in. Itu sama juga. Wa huwa dhu qismaini. Dhu qismaini. Paham ya? Nah, terus bagaimana kok jadi qisman? Nah, ada pembuangan namanya dibuang apa? Mudhafnya. Falamma hudifa al-mudhaf wa uqima mudhaf ilaih muqamah, kemudian ketika dibuang mudhafnya dan mudhaf ilaih ditempatkan tempatnya, sara marfu'an badangkana majruran. Semula majrur enggak mudhaf ilaihnya? Tapi ketika menempati tempatnya mudhaf yang dia itu marfu', jadi marfu'. Jadi semula wa huwa dzu qismaini, dzunya dibuang, qismaini menempati dzu, jadi dzu qisman. Jadi apa? Wa huwa qismani. Paham? Jadi aslinya pas. Huwa mufrad, dhu juga mufrad. Ya enggak? Ini juga pas. Al-ismu dhu naw'aini. Al-fi'lu dhu darbaini. Mohon? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu jawaban bisa dilihat dalam kitab Hasyiah Al-Asmawi. Paham ya? Kalau enggak salah di sana sebutkan, kalau enggak salah ya. Nah, kalau enggak salah sebutkan seperti itu. Na'am. Dengan dua jawaban sana kalau salah itu. Dua jawabannya ada yang itu, ada yang ini. Satunya ada yang mengatakan alnya al-jinsiyah. Kalau alnya al-jinsiyah bebas di khobar ilmu mufrad musanad jamak tafadhal silakan kali iskal. Nah, cuman yang dengan dibuang ini lebih mudah untuk memahami. Mufrad mufrad, mufrad mufrad. Cuman dibuang apa? Dibuang mudhafnya ini. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Akhirnya mudhaf ilaih yang semula majrur menempati tempatnya rafa jadi rafa. Al ismu naw'an huwa qisman. Mafhum salah? Naam. Itu sekedar solusi agar mengetahui asli atau asal usulnya bagaimana gitu. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa huwa qisman zahirun wa mutmarun. Yang mana mutada itu ada dua jenis, ada yang zahir dan mutmar. Fal mutmaru huwa ana wa akhwatuhu. Sedangkan yang dhamir itu aku dan saudara-saudaranya, maksudnya apa ini? Aku dan saudara-saudaranya ini. Saudaraku apa? Kan ini sebutkan. Nah, perhatikan ya. Fal mutmaru huwa ana wa akhwatuhu. Yang mutmar itu adalah aku dan saudara-saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akhab dal fatah. Ya kan ini gimana? Bentar dulu. Gimana? Ini kan seakan-akan kalau orang ngertikannya gitu, enggak ngertikannya. Yang mutmar itu yaitu ana wa akhwatuhu, aku dan saudara-saudaranya. Maksudnya siapa saudara-saudara aku itu? Alati taqaddamat fi fasl mutmar, sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan masalah dhamir. Apa maksudnya akhab dal fatah? Ana wa akhwatuhu ini. Siapa saudara-saudara ana itu? Maksudnya dhamir yang apa? Yang mutmar. Yang di yang dikit-dikit lagi. Maksudnya apa? Dhamir tersembunyi. Dhamir fi mutmar. Yang tersembunyi? Bukan. Yang mubtada yang mutmar itu adalah contohnya ana dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudara ana itu apa maksudnya? Antum ayo ya. Naam. Itu ya. Maksudnya saudara-saudara ana itu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu maksudnya. Paham ya? Dhamir munfasil maksudnya itu. Paham ya? Dulu mungkin orang ana juga lihat ini ana akhwatu itu apa ini? Aku dan saudara-saudaranya maksudnya bagaimana? Maksudnya ana dan saudara-saudaranya apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maksudnya itu. Mau salah ya? Naam, itu semuanya apa? Kalau terletak di awal kalimat, awal kata maka fi mahalli rafin mubtada. Ana talibun, nahnu tullabun, huwa talibun, hum tullabun, hunna talibatun, hiya talibatun. Itu semuanya dari dhamir munfasil ini ketika di awal kalimat atau di awal kata di i'rab fi mahalli rafin sebagai mubtada. Mahum? Naam barakallahu fikum. Cuman rinciannya nanti akan kita lewati pada pembahasannya nanti rinciannya. Maksudnya rincian dhamirnya yang mana sih? Sempurna atau tidak? Yang sempurna itu ana, nahnu, huwa, hiya. Itu sempurna. Sempurna itu maksudnya huwa itu semuanya dhamir. Hiya semuanya dhamir. Ana semuanya dhamir. Nahnu semuanya dhamir. Adapun hum, hunna, huma itu dhamirnya hak saja. Dhamir mufassalnya hak saja. Anta, anti, antuma, antum yang sahih dhamirnya an saja. Ta'nya harfun khitab. La mahalalhu minal i'rab. Itu pendapat yang sahih. Bisa dilihat dalam artikel yang sudah pernah kami kumpulkan itu. Bisa dilihat sana secara panjang lebarnya biar tambah jelas. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas, mubtada itu ada yang zahir, ada yang mutmar. Kalau yang zahir banyak sekali. Zaidun qa'imun, zaidun tajirun. Misalkan itu semuanya zahir. Apapun insyaAllah. Ada iskal? Kalau tidak ada iskal insyaAllah besok masuki. Na'am barakallahu fikum. Pembahasan mubtada yang zahir insyaAllah ta'ala. Ada iskal antum? Ewa? Naam? Ini al-ismu naw'an. Jawabannya tadi sama. Adz-dhahiru qisman al-ismu naw'an. Aslinya adz-dhahiru dzu qismaini. Jawaban pertama. Masa ada jawaban kedua lagi? Jawaban kedua al ini al-jinsiyah. Al-jinsiyah jenis dhahir itu ada dua. Nah, kalau al-jinsiyah itu bisa dikhabari musanna, jamak, mufrad enggak masalah. Itu bisa dilihat dalam Hasyiah Al-Asmawi ya, terhadap kitab Jurumiyah nanti yang tunjukkan Hasyiah Asmawi itu ya. Atau kalau punya kitabnya Hasyiah Al-Kafrawi terhadap matan Jurumiyah juga ada jawabannya. Naam. Wallahu alam bissawab. Ada lagi? Ada lagi? Antum ada? Antum akhirat mata? Ya, naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.